Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi kelima dari rangkaian daurah bahasa Arab 4 hari. Tadi kita sudah membahas 2 dari 7 isim yang marfu. Yang pertama al-fa'il, yang kedua al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau disingkat naibul fa'il. Sekarang kita masuk ke halaman 91, urutan 3 dan 4 dari isim yang marfu, yaitu al-mubtada wal khobar. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-mubtada huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamil lafdhiyyati. Mubtada definisinya adalah al-ismul marfu', mubtada harus berbentuk isim, al-ismu, tidak boleh bentuknya huruf atau fi'il. Al-marfu' harus marfu' juga. Al-'ari yang terlepas, yang terbebas. Anil awamil dari amil-amil. Amil-amil kita terjemahkan itu yang enaknya faktor perubah ya. Lafziyah. Dari amil-amil lafziyah. Ya. Mubtada adalah isim yang marfu, yang terlepas, yang terbebas, yang bersih dari amil-amil lafziyah. Ya, di antara amil-amil lafziyah itu apa? Fi'il fa'il. Misalnya ra'aitu kitaban. Ada amil di situ, fi'il fa'il atau huruf jar. Ya, nadhartu ilal masjidi, ila huruf jar itu amil. Nah, dia enggak boleh ada amil sebelumnya. Benar-benar terbebas dari amil-amil lafziyah. Ya. Ini definisi mubtada. Ya. Al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafziyah. Isim yang marfu', yang bersih, yang terbebas dari amil-amil lafziyah. Ya. Atau dalam kata lain, ya, mubtada itu adalah isim yang berada di awal kalimat. Ya, isim yang berada di awal kalimat. Ya, nanti akan dicontohkan. Nah, ini mubtada. Di mana ada mubtada, pasti ada khobar. Gak mungkin jika ada mubtada saja gak ada khobar. Ya. Kalau gitu khobar itu apa? Kita lihat bawahnya. Wal khobaru huwa al ismul marfu'ul musnadu ilaih. Nah, di sini pengarang mengatakan khobar itu al ismu, harus bentuknya isim. Ya. Tidak ya, enggak mesti isim khobar itu. Jadi definisi yang lebih pas adalah al khobar itu adalah al musnadul ladzi tatimmu bihi fa'idatun ma'al mubtada. Definisi yang dipilih oleh Ibnu Hisham dalam syarah Qatrun Nada. Beliau mengatakan definisi khobar yang pas boleh ditulis adalah al-musnadu alladhi tatimmu bihi fa'idatun ma'al mubtada. Al-musnadu alladhi tatimmu bihi fa'idatun ma'al mubtada. Jadi khobar itu tidak harus isim. Dia bisa isim, tapi tidak harus. Enggak seperti mubtada. Kalau mubtada harus bentuknya isim. Ya. Kita lihat. Disebutkan sama pengarang, wal khabaru huwa al ismul marfu al musnadu ilaih. Isim yang marfu. Ini tadi sudah kita jelaskan ya, enggak harus isim. Al musnadu ilaih, yang disandarkan kepada mubtada. Bagaimana contohnya? Nahwa qaulika, seperti ucapanmu. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Mubtada itu adalah isim yang marfu yang terbebas dari amil-amil lafziyah. Kalau begitu, di mana mubtada pada contoh Zaidun qa'imun? Zaidun ya, karena dia tidak ada amil-amil sebelumnya dan dia berada di awal sebuah kalimat. Terlebih bentuknya isim dan berkeadaan mu'rob, berkeadaan marfu. Zaidun qa'imun. Di sini mubtada'nya adalah Zaidun. Khabarnya qa'imun. Makanya kalau kita lihat ke bahasa Indonesia, bisa kita dekatkan makna dari mubtada' khabar itu adalah mubtada' itu yang diterangkan. Kalau khabar yang menerangkan. Jadi ketika ada mubtada' pasti ada khabar. Baik. Ini mubtada'nya bentuknya isim mufrad. Zaidun qa'imun. Mubtada'nya Zaidun. Apa tanda rafa' Zaidun? Hah? Dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad, ya kan? Kita lihat sebelahnya, wa zaidani qa'imani. Ya, dan dua yang bernama Zaid berdiri. Mubtada'nya az-zaidani, khabarnya qa'imani. Bentuknya keduanya adalah musanna. Berarti mubtada' dan khabar sama-sama marfu. Ya. Tetapi tanda rafa'nya apakah sama dengan Zaidun qa'imun? Tidak. Karena dia musanna. Musanna ketika dirofa dengan apa? Dengan huruf alif. Ya. Atau contoh ketiga, wa zaiduna qa'imuna. Dan tiga orang namanya Zaid berdiri. Bentuk jamak muzakkar salim. Az-zaiduna qa'imuna, keduanya mubtada. Az-zaidun dan qa'imuna khobar. Berarti dua-duanya marfu pasti ya. Apa tanda rafa'nya? Al-waw, karena dia jamak muzakkar salim. Iya. Kalau begitu bisa kita ambil kesimpulan dari tiga contoh yang disebutkan bahwasannya ya, khobar itu harus mengikuti bentuk mubtada. Khobar harus mengikuti jenis bilangan mubtada. Kalau mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Mubtada'nya musanna, khobarnya musanna. Ya, mubtada'nya jamak, mudzakkar salim, khobarnya juga harus jamak. Harus satu paket ya. Jenis bilangannya, mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Ini yang pertama. Kemudian khobar harus mengikuti mubtada' dalam jenis kelamin mubtada. Kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Enggak boleh kita bilang at-talibu mujtahidatun. Contohnya. Zaidun qa'imatun. Salah. Kalau mubtadanya muzakkar, isim khusus untuk laki-laki, maka khobarnya harus muzakkar juga. Enggak boleh kebalikan. Enggak boleh muzakkar muannas atau muannas muzakkar. Ini yang kedua. Khobar harus mengikuti mubtada dalam jenis bilangannya dan dalam jenis kelaminnya. Ya, kalau dia muzakkar, muzakkar. Mufrad, mufrad. Baik, kalau Anda bilang at-talibatu semangat, sungguh-sungguh. Murid-murid perempuan itu sungguh-sungguh. At-talibatu apa khabarnya? Iya, mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu muannas jamak. Maka khabarnya juga harus seperti itu. Kalau kita bilang at-talibatu mujtahidatun, salah. Karena dia enggak sesuai, enggak serasi. Dia harus serasi. Ya. Ini mubtada. Ya, kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Masih seputar mubtada. Wal mubtada'u qismani. Ya, dan mubtada itu ada dua jenis. Sama seperti yang terjadi pada fa'il dan naibul fa'il. Di mubtada juga ada pembagian seperti sebelumnya. Zahir, ya, mubtada yang berbentuk isim zahir dan bentuknya domir wa mutmar, dan yang tersembunyi kata ganti. Ya. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Maka contoh untuk mubtada yang zahir sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di depan. Zaidun qaimun. Az-zaidani qaimani. Az-zaiduna qaimuna. Mubtada'nya di sini zahir, isim zahir. Ya, sedangkan yang mutmar yang bentuknya domir, wal mutmaru isna ashar. Ya. Mubtada' yang bentuknya kata ganti, bentuknya domir ada 12. Ya, sebenarnya ada 14 ya. Kita lihat. Wahia ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna, wa nahwa qawlika, ana qa'imun, wa nahnu qa'imuna, wa ma ashbaha dhalik. Ya. Mubtada yang bentuknya kata ganti, ya, domir, adalah ana, saya, nahnu, kami, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua, laki-laki atau perempuan, atau kalian ya, kita terjemahkan, kalian berdua, laki-laki dan perempuan. Gak ada terjemahan kita antuma itu, jatuhnya ke kalian ya, kalian, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan, huwa, dia, laki-laki, tunggal, dia. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua, baik laki-laki atau perempuan. Hum, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Wa nahwa qaulika, dan seperti ucapanmu, ana qaimun. Saya berdiri. Ana qaimun. Ana mubtada. Bentuknya isim domir. Bentuk kata ganti. Qaimun khobarnya. Nahnu qaimuna. Nah lihat. Tadi kita bilang kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya harus jamak. Nahnu itu jamak. Jamak dari yang berbicara. Jamak mutakallim. Nahnu. Maka khobarnya harus qaimuna. Ya. Boleh enggak nahnu qaimatun? Boleh enggak? Nahnu qaimatun. Boleh tidak? Boleh ya. Qaimatun juga jama. Jadi nahnu itu bebas kami ya, laki-laki atau perempuan sama. Ya. Jadi ketika mubtada'nya jama, maka khobarnya harus jama. Baik, sampai sini jelas ya? Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Dan ingat, mubtada' itu harus di awal, dan otomatis jika ada mubtada di awal, maka jumlah yang dimulai dengannya mubtada dinamakan jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah, misalnya ketika khobarnya kita ganti dengan bukan jenis isim, kita ganti dengan fi'il ya. Huwa yashrobu. Ya. Huwa mubtada. Khobarnya yashrobu. Baik. Huwa yashrobu. Ya. Atau Pakai yang isim zahir ya. Muhammadun yashrubu. Muhammadun di sini sebagai mubtada. Khabarnya mana? Yashrubu. Yashrubu bentuknya isim atau fi'il? Fi'il. Dia bentuknya fi'il tapi dia khabar. Menunjukkan bahwasanya khabar itu tidak harus isim. Nah, kalau kita balik, yashrubu Muhammad, apakah Muhammad menjadi mubtada? Tidak. Jadi apa dia? Jadi fa'il. Karena susunannya sudah berubah. Muhammadun yashrubu bentuknya jumlah ismiyah karena diawali oleh isim yaitu Muhammad sebagai mubtada. Nah, kalau yashrubu Muhammad apa jenis jumlahnya? Jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il ya. Diawali oleh fi'il. Yashrubu. Baik. Jelas ya? Jadi jangan ketukar. Mentang-mentang diterjemahkan sama, kan terjemahannya sama, iya sama. Cuman efeknya ke dalam kaidah nahwu sangat jauh. Kalau yang pertama mubtada khobar, kalau yang kedua fi'il fa'il, dan mereka memiliki arahan-arahan tersendiri. Meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa kita sama, Muhammad sedang minum, tapi bentuk susunannya berbeda. Muhammadun yashrubu karena diawali oleh Muhammad yang mana dia itu isim, maka dia jumlah ismiyah. Sedangkan yashrubu Muhammadun karena diawali oleh fi'il, maka kita katakan jumlah fi'liyah. Dan jumlah ismiyah pasti terdiri dari mubtada dan khobar. Sebagaimana jumlah fi'liyah pasti terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, jadi jangan ketukar. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wal khobaru qismani. Dan khobar itu juga ada dua. Nah, di sini permasalahannya. Wal khobaru qismani. Mufradun wa ghairu mufradin. Khobar yang berbentuk mufrad. Ini khobar yang jenis pertama. Dan khobar yang berbentuk selain mufrad. Ghairu mufrad. Selain mufrad. Maksudnya apa? Kan tadi kalau khobar itu harus menyesuaikan dengan mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Ini kok mufrad lagi? Nah, ingat ya. Maksud mufrad di sini tidak berbilang, tidak lebih dari dua kata atau lebih dari satu kata. Jadi tunggal, kata tunggal ya. Bukan bilangannya yang tunggal. Ya. Kita lihat penjelasan dari buku ya atau yang diungkapkan sama pengarang di sini. Fal mufradu nahwa qaulika Zaidun qa'imun. Bentuk khobar yang mufrad itu contohnya adalah Zaidun qa'imun. Ya, baik, sekarang saya ganti. Az-zaidani qa'imani. Bentuk khobarnya mufrad apa bukan? Hah? Bentuk khobarnya mufrad atau bukan? Mufrad, Pak. Loh kan itu musanna, iya. Dia musanna tapi masih satu paket. Enggak satu, enggak dua kata. Tidak berbentuk seperti jumlah dia. Ya. Muhammadun talibun. Ya. Atau at-talibani mujtahidani. Dua orang murid bersungguh-sungguh. Mujtahidani khobar. Tapi bentuk khobarnya apa? Mufrad, ya. Sekarang matanya agak memelek kan antara bingung atau enggak. Loh, kok mufrad gitu. Tadi katanya ya. Jadi kita jelaskan, Pak ya. Nyantai aja, Pak. Pelan-pelan kita. At-talibani mujtahidani at-tullabu mujtahiduna. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Semua khobar yang ada tadi yang saya sebutkan mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna itu bentuknya adalah bentuk khobar mufrad. Bentuk khobar mufrad maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berbilang mujtahidun satu kata, mujtahidani satu kata juga, mujtahiduna satu kata juga. Ya. Meskipun bentuknya jamak dan musanna. Paham ya? Belum ya, enggak apa-apa. Kita kasih contoh lagi. Contoh yang lain. Fatimatu muslimatun. Fatimatu muslimatun. Sebenarnya contohnya sama ya, cuman saya berubah muannas saja. Fatimatu muslimatun. Fatimatani muslimatani. Fatimatu ya. Semua bentuk khobarnya adalah khobar mufrad karena dilihat dari rangkaian katanya. Muslima, muslimatun, muslimatani, muslimatun, satu rangkaian. Ya. Tidak sebagaimana yang dicontohkan pada bentuk jenis khobar ghairu mufrad. Biar enggak bingung kita lihat. Bagaimana sih maksud dari ghairul mufrad? Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Dan bentuk khobar ghairu mufrad ada empat jenis. Yang pertama al-jar wal majrur. Khabarnya berbentuk jar majrur. Akan dicontohkan. Wa dzarfu. Ya, dzarf. Keterangan atau kata keterangan, dzarf itu. Bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi bentuk khabarnya keterangan. Yang ketiga, jenis khabar ghairul mufrad yang ketiga adalah wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il dan fa'ilnya. Jadi bentuk khabarnya fi'il dan fa'il. Wal mubtada'u ma'a khabarihi. Bentuk yang keempat adalah bentuk khabar mubtada' dan khabarnya. Bagaimana ini? Kita lihat contoh dari masing-masing bentuk khabar ghairul mufrad. Yang pertama, bentuk khabar yang jar majrur. Nahwa qaulika, seperti ucapanmu, Zaidun fiddari. Ini dari tadi contohnya Zaid, Zaid terus ya. Zaid. Ini dari dulu nih, dari zaman 400 atau 500 Hijrah. Kalau enggak Zaidun Amrun. Ya. Enggak tahu kita kenapa ya. Baik. Seperti ucapanmu Zaidun Fiddari. Mana mubtada'nya? Jelas ya, mubtada'nya adalah Zaidun. Khobarnya mana? Khobarnya itu Fiddari. Jar dan majrur. Huruf jarnya fi. Majrurnya apa? Ad-dari. Zaid di rumah. Ya. Nah, ini maksudnya bentuk khobar ghairu mufrad. Ada berapa kata pada khobar tersebut? Ada dua. Ya kan? Maka maksudnya ghairu mufrad itu dia tidak lebih dari satu kata. Lebih dari satu rangkaian. Ya, maksud dari ghairu mufrad. Meskipun dia musanna, tapi kita katakan dia itu mufrad. Meskipun dia itu jamak mudzakkar salim, tapi kita katakan itu khobar mufrad. Ya. Tetapi kalau bentuknya Zaidun fiddari, Aliun fil baiti. Fil baiti khobar. Bentuk khobarnya ghairul mufrad. Apa ghairul mufradnya yang pas? Jar majrur. Ada huruf jar dan ada isim yang dimajrurkan setelahnya. Ya. Kalau kita bilang Zaidun fi, mana khobarnya? Itu bukan jumlah mufidah ya. Karena kita gak paham. Yang ngomong aja gak paham apa artinya ya. Apalagi yang dengar. Jadi harus jumlah mufidah. Fiddari. Nah itu khobarnya. Ada dua kata. Fi dan addari. Ya, ini maksudnya khobar ghairul mufrad jenis pertama. Kemudian contoh yang az-zarfu. Contoh yang bentuk khobar. Kata-kata khobar keterangan. Baik itu waktu atau tempat. Wa Zaidun indaka. Zaidun indaka. Ya. Mana mubtada'nya? Jelas ya, Zaidun. Khabarnya mana? Indaka. Ya. Inda itu zorof. Zorful makan. Ya. Kata keterangan tempat. Di sisi. Ya. Inda satu kata. Ka satu kata lagi. Berarti ada dua kata di situ. Makanya dikatakan ghairul mufrad. Ya. Paham ya? Ya. Zaidun indaka. Kalau dalam bahasa Arab kita enggak usah pakai tajwid, Pak. Zaidun indaka. Enggak usah pakai tajwid, nanti lucu ngomongnya. Ahlaw wa sahlaw wa marhabaw digunakan semua. Enggak ya, tapi kalau makhraj itu harus ya. Dan panjang pendek juga enggak usah dipanjang-panjangkan. Cukup dua harokat saja. Ya, meskipun ada mad wajib di situ. Ainallah, Allahu fis samai. 6 harokat ketukannya. Enggak, jadi biasa saja. Ya. Ini yang kedua, contoh dari khobar bentuknya zorof. Kemudian contoh yang bentuk ghairul mufrad ketiga, bentuknya adalah fi'il dan fa'il. Berarti bentuk khobarnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Contohnya, Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Zaid, ayahnya berdiri. Nah itu kalau terjemahan bahasa Indonesia, kenanya jumlah ismiyah. Zaid ayahnya, isim kan. Kalau kita mau letter-like kan terjemahannya, Zaid berdiri ayahnya. Tapi agak gimana gitu. Nah intinya, mana mubtada pada Zaidun koma abuhu? Zaid, ya kan. Khobarnya mana? Koma abuhu. Kita hitung berapa kata di situ. Koma, satu, ya kan. Abu, dua. Alha'u, domirha, tiga. Tiga kata, makanya dikatakan ghairul mufrad. Dan jenis ghairul mufradnya adalah jumlah fi'liyah, karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang keempat, contoh dari atau bentuk dari khobar ghairul mufrad, yaitu al-mubtada ma'al khobar. Jadi berlapis-lapis akan kita terangkan nanti. Contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid jariyatuhu zahibatun. Pembantunya, pembantu wanitanya atau budak wanitanya pergi. Ya. Atau anak kecilnya, anak perempuannya pergi. Lihat, di sini mubtada'nya Zaidun. Khobarnya apa? Jariyatuhu zahibatun. Nah, tiga kata. Jariyatu, domirha, dan zahibatun. Tiga kata. Makanya dikatakan ghairul mufrad jenis jumlah ismiyah. Baik, kita contohkan dan kita coret-coret di papan tulis biar lebih paham. Jadi gini Pak, ya, khobar terbagi dua. Ada yang mufrad, ada yang ghairu mufradin. Ya. Khobar yang mufrad contohnya sudah kita jelaskan, kita tulis saja enggak apa-apa. At-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Ini mufrad. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Maksudnya mufrad apa tadi sudah kita jelaskan? Dia tidak memiliki lebih dari dua rangkaian kata, lebih dari satu rangkaian kata. Mujtahidun satu kata, mujtahidani. Loh ini kan dua kata, enggak ini satu kata. Satu paket dia. Mujtahiduna juga satu kata. Adapun yang ghairul mufrad terbagi dua. Ya. Loh kok terbagi dua? Sama, nanti ujung-ujungnya empat. Sabar aja ya. Ghairul mufrad terbagi dua. Ada yang bentuknya jumlah. Nah, ada yang bentuknya jumlah. Ada yang bentuknya. Ini kalau syibuhul jumlah. Ya, khobar yang bentuknya jumlah dan syibuhul jumlah. Jumlah terbagi dua lagi. Jumlatun ismiyatun, jumlatun fi'liyatun. Syibuhul jumlah juga sama. Ini dzaraf dan ini jar dan majrur. Ya. Sama kan? Jadi ghairul mufrad itu empat. Tapi kita rangkai biar mudah dihafal. Jumlah, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan dzaraf kemudian jar majrur untuk syibhul jumlahnya. Kita contohkan khobar yang bentuknya jumlah ismiyah dulu. Atau yang sesuai di buku, kita contohkan yang syibhul jumlah. Yang ini dulu lah ya. Contohnya Muhammadun fiddari. Fiddari jar majrur. Ini jelas ya, enggak begitu susah. Contoh yang zorof, Muhammadun indaka. Ya, Muhammad di sisimu. Indaka khobar bentuk zorof, dua kata, inda sama ka. Jumlah ismiyah Muhammadun, Muhammadun Muhammadun abuhu qaimun. Muhammad abuhu qaimun. Nah, di sini agak kita rincikan. Muhammad ini mubtada'nya. Abuhu qaimun, ini kita kasih mubtada' pertama ya. M1. Abuhu qaimun khobar untuk mubtada pertama. Abuhu yang saya garis atas, abuhu saja itu mubtada kedua. Udah kayak pelajaran kimia gitu ya. Qaimun khobar mubtada kedua. Nah, jadi dia berlapis-lapis. Paham ya? Muhammadun mubtada pertama. Khobarnya mana? Nih semuanya. Bentuknya jumlah ismiyah. Kalau kita detailkan lagi, abuhu qaimun itu ternyata sebuah jumlah lagi, yaitu jumlah ismiyah. Yang mana abuhu sebagai mubtada kedua dan qaimun sebagai khobar untuk mubtada kedua, dan kedua-duanya adalah khobar untuk mubtada pertama. Jelas ya? Dan ini dikatakan jumlah, dikatakan khobar yang bukan mufrad. Terdiri dari berapa? 1, 2, 3. Tiga rangkaian kata. Ghairul mufrad. Adapun jumlah fi'liyah, contohnya Muhammadun qama abuhu. Ya. Muhammad sebagai mubtada. Ya. Khobarnya mana? Qama abuhu. Ini khobar. Langsung khobar. Mau dipecah lagi, dan pasti nanti ketika kita i'rab terpecah. Koma itu sebagai fi'il. Fi'il. Sedangkan abuhu sebagai fa'il. Kedua-duanya fi'il sama fa'il ini adalah bagian dari khobarnya Muhammad. Nah, seperti itu. Maksud dari khobar ghairul mufrad bentuk jumlah fi'liyah. Ya, kalau di buku tadi dikatakan khobar al-fa'il ma'afi al-fi'lu ma'afa'ilihi. Itu maksudnya jumlah fi'liyah. Adapun khobar yang bentuknya mubtada ma'akhobarihi itu jumlah ismiyah. Ya. Kalau yang ini enggak begitu susah ya, karena jelas dia. Muhammad fiddari. Muhammad indaka. Nah, yang di sini berlapis-lapis. Mubtadanya ada dua, khobarnya ada dua. Yang bawahnya mubtadanya hanya satu, khobarnya hanya satu. Tapi di dalam khobar tersebut ada lagi jumlah. Jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il, berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Baik, akan menjelaskan tentang mubtada khobar tadi ya, karena ada beberapa yang masih bertanya-tanya. Maksud khobar mufrad ya. Apakah jika ada sebuah khobar, misalnya seperti ini, Muhammadun dzu ilmin wa malin. Ya. Muhammadun dzu ilmin wa malin. Ya. Mana khabarnya? Dzu malin, ya kan? Iya. Ada berapa kata di situ? Zu malin wa zu ilmin wa malin. Ada empat. Masuk ke dalam kategori khobar apa ini? Masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad apa ini? Apakah dia zorof atau jar majrur, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Hah? Jumlah ismiyah. Yang lain? Jar majrur. Al asmaul khamsa. Nah, ini sebenarnya udah bagus gitu. Udah meledak-ledak gitu kan. Banyak jawaban berarti udah banyak wawasan gitu. Sebelum tentu benar gitu kan. Muhammadun zu ilmin wa malin. Apa bentuk khobarnya itu? Jadi Anda bilang khobar mufrad itu adalah khobar yang satu rangkaian kata. Ya. Baik. Sedangkan khobar yang ghairu mufrad itu khobar yang lebih dari satu rangkaian. Seperti yang kita contohkan. Muhammadun fiddari, Muhammadun indaka, Muhammadun abuhu qaimun, Muhammadun qama abuhu. Sekarang Muhammadun zu ilmin wa malin. Apa jenis khobar ini? Hah? Apa Pak Tangguh? Khobar mufrad. Kenapa Pak khobar mufrad? Ahsan. Ya, jadi yang nanya tadi Bapak ini ya, Pak Tangguh. Jadi maksud dari ghairu mufrad itu, tadi Anda bilang khobar yang tidak memiliki rangkaian lebih dari satu kata kan? Sebenarnya sama, maksudnya rangkaian itu dia enggak langsung habis. Gimana kita ungkapkannya? Muhammadun zu ilmin wa malin. Khobarnya itu zu ilmin wa malin. Ya. Kalau bentuk khobarnya jumlah, ketika antum buang mubtada awal, dia masih jumlah ismiyah, masih jumlah mufidah. Misalnya Muhammadun abuhu qaimun. Antum buang mubtadanya, abuhu qaimun masih bentuk jumlah ismi, jumlah mufidah. Antum pahami? Ya, abuhu qaimun. Ya. Muhammadun qama abuhu. Qama abuhu masih dalam kategori jumlah yang dipahami. Adapun kalau Muhammadun zu ilmin wa malin, antum buang Muhammadnya, antum buang zunya. Ini sepaket. Kalau antum buang zunya, Muhammadun apa malin wa ilmin, dia sudah merusak arti. Maksudnya kita enggak memahami apa maksud dari ilmin wa malin. Dia sepaket maksudnya. Jadi serangkai gitu. Meskipun terdiri dari empat kata bahkan. Bagus ya tadi ya, Anda diingatkan. Jadi Anda ulangi, bentuk khobar itu ada dua. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Yang dicontohkan di buku, sebagaimana yang kita tulis, di papan tulis. Muhammadun talibun. Muhammadani talibani. Muhammaduna talibuna. Ini khobar ghairu mufrad. Ini khobar mufrad. Dan juga bentuk khobar yang al-idhafah. Jadi bentuk khobarnya idhafah. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Apa itu mudhaf dan mudhafun ilaih? Itu rangkaian dua kata, harus kata ya. Rangkaian dua kata yang terdiri dari mudhaf rangkaian pertama dan mudhafun ilaih rangkaian kedua. Jadi jika bentuk khobarnya adalah al-idhafah seperti yang tadi dicontohkan, Muhammadun zu ilmin wa malin. Muhammad itu dia memiliki ilmu dan memiliki harta. Khobarnya zu. Ya. Mufrad, bentuknya mufrad meskipun terdiri dari empat kata. Karena zu ini dia masih terikat dengan kata yang setelahnya. Ya. Gitu ya. Ala kulli hal, yang mudah kita pahami saja, karena itu nanti kalau kita jelaskan membuka bab mudhaf dan mudhafun ilaih lagi. Kalau mau kita terangkan sekarang secara singkat ya, apa itu al-idhafah? Dia harus berbentuk dua kata. Mudhaf ketentuannya harus tidak boleh bertanwin, tidak boleh, ini ketentuan global ya, ketentuan umum, tidak boleh kemasukan alif lam, ya, dan harokatnya bebas, boleh doma, fathah, kasroh, ini mudhof. Sedangkan mudhofun ilaih, dia harus, ketentuannya dia harus setelah mudhof, ya, posisinya. Kemudian dia harus majrur, harokatnya harus majrur, entah itu kasroh, fathah, pokoknya harus majrur. Enggak seperti mudhof, kalau mudhof bebas, mau rofa, nasab, mau fathah, kasroh, dhammah. Nah mudhofun ilaih dia harus majrur, tidak boleh, boleh bertanwin dan boleh dikasih alif lam. Jadi itu ketentuan gampang yang mudhof. Contohnya, mudhof itu contohnya kitabu at-talibi. Kitabu itu mudhof, at-talibi mudhofun ilaih. Mudhof harus di awal ya, maksudnya dia harus mendahului mudhofun ilaih, sesuai. Dia boleh didomahkan, boleh. Boleh enggak di fathah? Boleh. Inna kitaba talibin kathirun. Inna taliba, berubah jadi ba dia, yang tadinya talibu. Atau dikasrohkan bisa juga. Marartu bi kitabi talibin. Bisa. Jadi bisa berubah-ubah harokat pada mudhof. Kemudian ketentuan berikutnya, tidak boleh dikasih alif lam. Alkitabut talib, enggak boleh ya. Harus enggak, harus tanpa alif lam, juga enggak boleh bertanwin. Kitabun talibin atau kitabun at-talibi. Salah. Harus tidak bertanwin dan tidak boleh beralif lam. Ini ketentuan pada mudhof. Sedangkan pada mudhof ilaih dia boleh bertanwin, boleh dikasih alif lam. Harus setelah mudhof dan tidak boleh harokatnya kecuali hanya majrur. Maksudnya harokatnya harus majrur. Ya. Kitabu, bisa antum bilang at-talibi atau kitabu kitabu talibin. Yang penting dia harus majrur. Ini bentuk idhofah. Panjang jadinya. Jadi bagus tadi. Jadi intinya Muhammadun dzu ilmin wa malin itu bentuk khabarnya khabar mufrad. Ya. Karena pengaruh dzu yang memberikan efek kepada isim-isim setelahnya, meskipun dia lebih dari satu rangkaian kata. Ini tambahan juga. Baik, kita ulang dari awal biar biar makin ingat. Dan kita murojaah dua hari yang lalu atau satu hari yang lalu ya. Ya, kita semua kita murojaah dari yang paling ini aja ya, yang paling membingungkan ya, atau enggak membingungkan ya. Dari pembahasan al-kalam itu mudah insyaallah ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, ini bisa insyaallah. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya, ini kita paham semua. Kemudian ciri-ciri isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lami alaihi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta. Jelas di sini insyaallah ya. Kemudian ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nis as-sakinah. Nah, ini pentingnya menghafal. Kalau kita ngafal, oh iya ya, ciri-cirinya kan empat. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi as-sakinah. Empat ciri-cirinya. Fi'il diketahui dengan empat hal. Yang pertama, dia didahului oleh huruf qad. Kemudian huruf sin dan huruf saufa. Qad hanya pada qad bisa masuk kepada fi'il madi dan mudhari. Sin hanya pada madi, hanya pada mudhari. Dan yang keempat at-ta'nis, ta'it-ta'nis as-sakinah, hanya pada fi'il madi. Kemudian harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu enggak memiliki tanda khusus bagaimana yang ada pada ciri-ciri yang ada pada isim dan pada fi'il. Karena huruf itu sedikit dan tidak akan bertambah. Kalau isim bisa bertambah, Dulu pada zaman dahulu enggak ada televisi. Bahasa Arabnya televisi baru muncul mungkin di abad 11. 11 ya, wallahu a'lam berapa. Sehingga lahirlah bahasa Arab televisi, apa bahasa Arabnya televisi? Tilfazun, bahkan dikasih dhamma, dikasih tanwin, tilfazun. Muncul kalau isim bakal ada lahir isim-isim yang sesuai zamannya. Adapun huruf enggak mungkin ada huruf yang bertambah. Karena itu huruf itu sedikit dan bisa kita hafal. Ya. Kalau fiil juga bertambah. Ya. Sepertinya fiil juga bertambah. Baik, ya. Kemudian babul i'rab. Ya. Bab i'rab. Apa itu i'rab? I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdzan aw taqdiran. Perubahan harokat akhir kata karena perbedaan faktor-faktor yang memasukinya, ya. Baik secara lafaz ataupun secara takdir. Dan lawannya dari i'rab itu apa? Al-bina. Apa definisi bina? Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Menetapnya harokat akhir kata di satu keadaan. Ketika dia sukun, sukun terus. Ketika dia fathah, fathah terus. Dhammah, dhammah terus. Dan istilah pada bina enggak ada namanya istilah rafa, nasab, khafat atau jazm. Istilahnya hanya fathah, dhammah, kasroh dan sukun. Ya. Kemudian ciri pembagian i'rab wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Rafa, nasab, khafat dan jazm. Rafa kita artikan rafa. Nasab kita artikan nasab, khafat khafat, jazm jazm. Ya. Kemudian dirinci. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk tanda i'rab pada isim hanya tiga. Kan ada empat tuh tanda i'rab ya. Tapi hanya pada isim, hanya tiga. Rafa, nasab dan khafat. Ya. Wala jazma fiha, dan enggak ada jazm pada isim. Kemudian walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Sedangkan buat fi'il tiga juga tanda i'rabnya, rafa, nasab dan jazm, dan fi'il enggak memiliki khafat. Jadi isim sama fi'il berserikat pada dua tanda i'rab, yaitu rafa dan nasab. Dan mereka berdua memiliki tanda i'rab yang ciri khasnya sendiri, isim dengan khafatnya, fi'il dengan jazmnya. Ya. Nah, di sini mulai. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Mengenal tanda-tanda i'rab. Baik, kita tulis ya. Kita buat sedikit diagram meskipun kayaknya diagram dadakan tapi enggak apa-apa. Kita nikmati. Pembagian keadaan harokat akhir pada sebuah kata terbagi dua ya. Yang pertama yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Apa namanya? Ya, namanya i'rab. Jadi ini kita kasih gini. Ya. Yang ini namanya adalah sini aja ya. Yang ini namanya al-i'rab. Sedangkan yang bawahnya namanya al-bina. Yang enggak mungkin harokatnya berubah, dan ini wajib kita hafal pak, karena ini pondasi ketika antum nanti besok mempelajari bab-bab mansubat, majrurat, itu harus di dalam kepala ini ya. I'rab terbagi empat, sebagaimana yang diterangkan, ya kan? Ada empat, kita bikin satu, dua, tiga dan empat. Nanti ini boleh difoto ya kalau udah jadi ya, tapi nggak tahu kayak bagaimana nanti hasilnya. Al i'rab bagian pertama atau bagian i'rab yang pertamanya itu apa? Raf'un, rafa. Yang kedua apa? Nasbun. Yang ketiga khafdun. Ya, khafdun. Yang keempat jazmun. Al bina nanti kalau udah selesai baru kita bahas. Ya. Rafa ada berapa tanda untuk rofa itu? Ada 4 ya. Nah, kita ikuti Pak. Ada 4. Kita bikin lagi. 1, 2, 3, 4. Baik, rofa ada 4 tanda. Tanda pertama, tanda asli. Apa itu? Dhamma. Kita kasih tahu nanti. Dhamma. Dhamma terletak Pak. Dhamma menjadi tanda untuk rofa pada berapa jenis kata? Ada 4 apa 5? Nah, ada 4 ya. 4. Jadi ini kita zoom ya nanti ya. 4. Wah. Yang pertama ismun mufradun. Kecil-kecil ya. Yang kedua, di mana ada isim mufrad pasti ada jamak taksir. Itu ya. Jamak taksir. Yang ketiga, jamak muannas salim. Yang keempat, ahsan. Nanti lihat buku enggak, Pak? Oh. Fi'lun mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, ini silakan contohkan masing-masing. Contoh rofa pada isim mufrad dengan dhamma. Muhammadun, selesai. Contoh jamak taksir. Kutubun, ya kan? Contoh jamak muannas salim. Muslimatun. Itu dengan dhamma semua. Contoh fi'il mudhari yang belum bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Yadrusu, yaktubu. Paham ya? Sampai sini bisa ngikut? Harus ya. Bukan insya Allah lagi. Insya Allah harus. Baik. Ini yang pertama dhamma. Dari tanda rofa. Yang kedua, dhamma. Dhamma itu kalau dihurufkan jadinya apa? Wow. Nah, jadi cara ngafalnya enak kayak gitu, Pak. Yang kedua, al-waw. Tanda rofa kedua. Wow. Wow menjadi tanda rofa untuk berapa jenis kata? 2. Yang pertama? Ya, yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua al asmaul khamsah. Ya. Jamak mudzakkar salim contohnya apa? Muslimuna. Ya kan? Al asmaul khamsah contohnya apa? Akhuka, abuka. Itu dengan wawu semua, bukan dengan dhamma. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian tanda ketiga dari rofa. Dhamma wawu. Berarti setelah dhamma itu, setelah wawu itu apa? Alif ya. Al alif. Ya. Dan ini hanya menjadi satu jenis kata saja yang menggunakan alif ya kan? Apa itu? Al musanna. Al musanna ya. Contohnya muslimani ya kan? Muslimani. Tanda keempat dan tanda terakhir dari rofa yaitu coba bukunya ditutup ya kan? Nah, bukunya ditutup biar rupanya ditutup enggak ada yang jawab gitu kan. Nun ya, nun. Apa tanda atau isim apa atau jenis kata apa yang menggunakan tanda rofa-nya dengan nun? Al af'alul khamsah. Ahsan, sini an-nun. Untuk al af'alul khamsah ya. Jelek sekali tulisannya. Khamsah ya. Coba saya tanya sekarang ya. Apa saja al af'alul khamsah itu? Jangan nunduk-nunduk, Pak ya. Pak Yudi silakan Pak. Apa itu al-af'alul khamsah? Abuka, akhuka, hamuka. Dua lagi. Ya, yang saya nengok-nengokan itu sweet siapa yang kira? Enggak, antum. Taf'alani. Yaf'alani. taf'alina. Dua lagi. Dua lagi. Yaf'alna. La. Fadal. Abu Farzana. Hah? Yaf'aluna. Taf'aluna. Hah? Fadal, antum. Ya. Dari awal. Ahsantum. Selesai. Rofa. Tanda rofa. Gak mungkin dari bahasa Arab yang sangat luas itu. Luas sekali pak bahasa Arab ya pak. Dan yang luas itu gak mungkin terlepas dari yang sedikit ini. Yang mudah lah ini. Gak begitu susah. Ya. Baik. Selesai rofa. Kemudian nasob. Sekarang. Nasob ada berapa tanda? Ada berapa tanda nasob? Ada lima. Ya. Ada lima. Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Agak ke bawah saja. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik. Ya, yang pertama tanda intinya apa itu? Fathah. Fathatun. Fathah menjadi tanda untuk berapa kata ketika dia menjadi nasab. Berapa? Tiga, yakin? Berapa mas? Hah? Tiga ya, baik, kita hitung. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua pasti jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari lam fi'lun mudhari idza dakhala alaihi nasibun, jika kemasukan huruf nasab idza dakhala alaihi nasibun walam yattasil, panjang sekali ya, bi akhirih syai'un. Ya, ini fathah. Contoh isim mufrad yang fathah. Pak Amin. Isim mufrad yang fathah, contohnya apa? Zaidan. Ya, terkadang soal yang mudah itu kayaknya sulit. Kayaknya ragu ya, kok mudah sekali akhirnya susah. Zaidan. Isim mufrad ya. Fathah, nampak. Jamak taksir. Abu Jadid. Jamak taksir yang fathah. Hah? Au? Kutuban. Jangan ragu-ragu, Pak. Ini belum kita kasih mic ini, biar enggak. Nanti kalau dikasih mic kan makin pede ya masuk radio. Baik, kutuban. Ya. Fathahnya nampak. Fi'il mudhari jika kemasukan huruf nasab. Dan tidak bersambung dengan apapun. Fadul, Pak Asa. Abu Asa. An aktuba. An aktuba. An huruf nasab. Aktuba fi'il mudhari. Ya, kemasukan huruf an. Harakat mudhari-nya apa? Fathah. Aktuba. Ahsan. Kemudian tanda kedua dari nasab setelah fathah. Oh, fathah ini kalau dihurufkan menjadi dekat dengan apa? Alif ya. Setelah fathah alif. Alif menjadi tanda nasab untuk berapa jenis kata? Berapa? Ya. Berapa Pak Yahya? Oh, sab. Fadol. Nah. Dua. Yang pertama? Asmaul Khamsah. Dan Al-Asmaul Sittah. Ahsan. Sama itu ya, berarti satu doang kan? Satu ya? Ya, Al-Asmaul Khamsah saja. Mau dua Al-Asmaul Sittah? Enggak apa-apa. Ya. Baik, jadi Al-Alif hanya menjadi tanda untuk Al-Asmaul Khamsah. Ra'aitu, ya, ra'aitu abaka, saya melihat ayahmu. Aba, aba di situ al-asmaul khamsah dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya apa? Alif. Baik. Hanya satu ya. Kemudian tanda nasab yang ketiga fathah alif. Ini harokat, ini huruf. Berarti harokat lagi. Apa jadinya? Atau kasroh. Ya, kasroh ya. Kasrotun. Jenis kata apa yang menggunakan tanda nasabnya itu kasroh? Hah? Ahsantum, jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Ahsan. Satu saja ya. Ya. Kemudian yang keempat, kasroh sesuai dengan huruf apa? Alia. Baik. Ada berapa ini alia? Menjadi tanda untuk nasab ada berapa jenis kata? Fadol, bapak yang kacamata. Dua. Yang pertama? Al-Musanna. Yang pertama Al-Musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim. Ahsan. Contohnya Pak. Contoh yang Musanna silakan, Pak Yus. Ya, antum. Contoh Musanna dalam keadaan nasab. Mus, mus, muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Contoh yang jamak mudzakkar salim. Contoh yang jamak mudzakkar salim. Ya, fadol, Pak Abu Hanifah. Muslimina. Ya, mana-mana aja yang mudah-mudah. Muslimaini, musanna. Dalam keadaan nasab, tanda nasabnya apa? Ya, muslimina mudzakkar salim dalam keadaan nasab, tanda nasabnya juga dengan huruf ya. Baik, berikutnya yang terakhir. Apa ini yang terakhir? Hadfun nun. Dihapusnya huruf nun. Otomatis ini untuk satu jenis kata saja, yaitu al af'alul khamsah, ya kan? Ya. Kemudian tanda i'rab yang ketiga. Ya. Tanda i'rab yang ketiga, ada berapa tanda untuk khafat? Silakan. Belum. Belum. Baik. Fadal Mas, santum. Enggak, sampingnya. Ya. Kasroh sebagai tanda asli. Ahsan. Ada tiga ya. Tanda asli harus di awal. Kasroh. Kemudian alia. Yang terakhir al-fathah. Kasroh menjadi tanda untuk khofat pada berapa jenis kata? Fadol, Pak Iqbal. Ya. Silakan Pak. Ini jauh-jauh ya kan. Kira terlupakan. Enggak Pak, kita masih ingat. Hah? Khofat untuk tanda kasroh. Kasroh menjadi tanda untuk berapa jenis kata? Kasroh itu untuk kasroh itu menjadi tanda khofat untuk berapa jenis kata? Lah, enggak mungkin fi'il mudhari' kasroh, Pak. Ya kan? Fadal antum. Ya. Ya, yang menoleh. Yang noleh-noleh itu yang nak tunjuk. Hah? Isim? Ah, antum ya, antum aja. Ya. Isim mufrad, ya. Kasroh itu untuk tiga jenis kata, ya. Yang pertama ismun mufradun. Otomatis kalau ada isim mufrad pasti ada jamak taksir. Keduanya ini harus munsharif, ya. Harus munsharif. Yang ketiga yang menggunakan kasroh Abu Hamam muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Baik. Contoh. Contohnya Bapak satu lagi, mana tadi ya? Saya kehilangan. Jangan nunduk-nunduk, Pak. Fadl Fa'amin, ya, silakan. Isim mufrad yang munsharif dalam keadaan khafad. Ya. Kan bingung kan, padahal mudah. Biasanya gitu kalau kita kasih soal yang mudah bingung, suudzon sama yang nanya gitu. Hah? Zaidin, ya. Baik, ahsan. Jamak taksirnya. Silakan, Pak. Jamak taksir yang munsharif kutubin, ahsan. Jamak muannats salim, fadol. Pak Tangguh. Muslimatin, ya. Sekarang sebelah kanan, ya. Tadi depan sama tengah, sekarang sebelah kanan, ya. Ini sebelah kanan ini ada, ya, ada itu anak kecil, ya. Alia menjadi tanda untuk khofat untuk berapa jenis kata? Abu Raihan, fadol. Al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah. Kemudian atas al-musanna, ya, maksudnya. Ya. Yang terakhir jamak mudzakkar salim, mumtaz. Jamak mudzakkar salim. Ahsan. Masdil lana. Contohkan al-asma'ul khamsah dalam keadaan khofat dengan ya, pas dengan ya, ya. Marartu bi abika, ya. Yang musannanya. Antum semua borong lah, ya, enggak apa-apa. Yang musannanya. Langsung aja sepaket, marartu bi abika wa waladaini wal muslimin. Selesai kan? Ya kan? Selesai kan? Marartu bi abika wa walidaini atau wa waladaini wal muslimin. Baik, ahsan. Jadi ya menjadi tanda untuk khofat dalam tiga jenis kata, ya. Al-asma'ul khamsa, al-musanna, dan jamak mudzakkar salim. Terakhir al-fathatu, ya. Berapa jenis kata yang menggunakan fathah ketika keadaan khofat? Mas Rangga, fadol. Satu. Ahsan. Pada al-ismul ladzi, al-ismu ghairu munsharif, entah itu jamak atau tunggal, ya, sama saja. Pokoknya isim yang enggak bertanwin, maka ketika dia dikhafatkan harus dengan fathah. Ini sampai sini masih fokus enggak, Pak? Atau di awal-awal jeng fokusnya? Sampai sini udah masih lah ya fokus insyaallah, ya. Baik. Selesai khafat. Antum lihat, perhatikan. Khafat itu satu pun enggak ada yang pakai fi'il. Kasroh, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, semuanya isim. Ya, al-asmaul khamsah, al-musanna, jamak mudzakkar salim, semuanya isim. Ya kan? Al-fathah, al-ismul ghairu munsharif, semuanya isim. Sekali lagi itu menunjukkan bahwasanya khafat itu hanya untuk fi, ya, isim, ya. Hanya untuk isim. Enggak ada fi'il di situ. Fi'il hanya ada di 1, 2 dan ini dia, jazm. Tanda yang keempat dari i'rab. Baik. Jazmun ada dua tanda i'rabnya. Fadol, Mas Muhammad Klego. Apa saja tanda jazm? Sukun, ya. Kalau sukun dimakan, ya, sukun gitu. Panjang dia. As-sukun sama hadz, al-hadzfu. Ya. Al-hadzfu, ya. Baik. As-sukun menjadi tanda buat apa, Zainal? Satu. Ada berapa tanda? Satu saja, ya. Al-fi'lu al-mudhari sahihul akhir. Benar. Ya. Sedangkan hazab ada berapa tempat? Ada berapa tanda? Fadal, Mas yang baju biru. Al-hazfu menjadi tanda pada berapa jenis kata? ketika kata tersebut dalam keadaan jazm. Satu. Tambah lagi lah satu lagi. Gak mau ditambah. Berapa? Satu apa dua? Ada? Ada dua ya. Yang pertama, pada fi'il mudhari al-mu'tallul akhir. Yang kedua, pada al-af'alul khamsatu. Ya. Selesai pembahasan tentang i'rab. Ya. Masih bisa dibaca lah ya. Nanti boleh antum foto kan, kenang-kenangan kan. Oh, ini. Baik. Sekarang tentang al-bina. Ini sudah kita bahas bagaimana perubahan harakat akhir, baik itu isim atau fi'il dalam bahasa Arab. Semua fi'il dan semua isim di sini kesimpulannya, Pak. Enggak bisa lagi lari-lari isim itu, pasti ada di sini. Ya. Sedangkan yang tidak berubah yaitu al-bina terbagi empat. Terbagi empat juga. Ya. Yang pertama, al-bina'u alal fathi. Yang kedua, al-bina'u alal kasri. Ya. Yang ketiga, al-bina'u alal dhommi. Dan yang terakhir, al-bina'u alas sukun. Ya. Toi, contoh yang al-bina'u alal fathi, kaifa, ya kan? Ya. Apalagi kaifa, doroba, anta. Ya. Contoh yang bina alal kasri, amsi, anti. Ya. Contoh kalau anti cepat sekali. Baik, al-bina alal dhommi, haitsu. Apa lagi? Nahnu ahsan. Al-bina'u ala sukun. Man, min, mun gak ada ya. Man, min, an, ya, fi. Ini semua al-bina' yang ada. Hanya empat. Dan dia gak sebanyak pada i'rab ya. Karena yang bina itu hanya sedikit. Gak begitu banyak. Baik. Dari diagram yang kita tulis ini, bisa kita ambil kesimpulan. Al-mu'robatu qismani. Kita hitung lagi, Pak. Ya. Antum silakan buka lagi bukunya. Al-mu'robatu qismani, qismun yu'robu bil huruf wa qismun yu'robu bil harakat. Bagian yang di-i'rob dengan huruf dan bagian yang di-i'rob dengan harakat. Tinggal kita deteksi aja sini. Fal qismu yu'robu bil huruf arba'atu anwa'in. Ya. Yang pertama, wahia ismun mufrad. Kita lihat isim mufrad itu dia di rofa, di nasab dan di khafadkan apakah dengan huruf? Ya. Ketika rofa isim mufrad, oh iya dengan dhamma. Harakat. Dengan harakat yang maksudnya bukan dengan huruf ya. Bagian yang pertama yang di i'rab dengan harakat. Yang pertama isim mufrad dengan dhamma masuk. Kemudian nasabnya fathah, ada isim mufrad. Ya, nih, isim mufrad ada. Pada fathah juga ada isim mufrad. Pada khafad ada isim mufrad. Berarti dia termasuk bagian yang di-i'rab dengan harokat. Kemudian apalagi yang kedua, jamak taksir. Di mana ada isim mufrad pasti ada jamak taksir. Dhammah dia dengan apa? Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ya kan? Ini jamak taksir fathah di nasab. Kemudian jamak taksir ketika khafad di kasroh. Kelihatan semua. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Ya, dia dengan dhammah, kemudian dengan nasabnya enggak ada. Ada gak nasabnya? Ada ya, tapi dengan kasroh. Kasroh. Tapi masih harokat juga kan kasroh. Kemudian yang ketiga, khofatnya dengan kasroh juga. Mana al-kasroh? Nah ini, jamak mu'ana salim. Ada semua. Yang terakhir, jamak. Yang terakhir, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Kita lihat. Oh iya, fi'il mudhari yang belum bersambung dengan apapun, dia dengan dhamma. Harokat. Ketika nasabnya dengan fathah, oh iya ada di sini. Harokat. Sukunnya, nih, oh iya ini di sini. Benar semua, ya kan? Empat jenis isim atau empat jenis kata. Yang di-i'rab dengan huruf sekarang. Yang pertama apa? Al-musanna, kita lihat. Al-musanna mana al-musanna ketika rofa? Oh ini dengan alif, dapat. Ya kan? Kemudian ketika nasab, oh ini dengan ya ketemu. Ketika khafad, oh dengan ya juga al-musanna. Dapat 3. Jamak mudzakkar salim yang kedua. Lihat lagi, jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan apa? Oh iya ya dengan waw, huruf. Ketika nasab, oh dengan ya, huruf juga. Ketika khafad dengan ya juga, ini jamak mudzakkar salim. Habis 3. Dua lagi al asmaul khamsah. Dengan apa? Dengan nun. Benar? Dengan waw ya, lihat. Al waw. Oh iya ini al asmaul khamsah pertama ketika nasab dengan alif. Kedua, huruf juga ketika khafad dengan ya. Al asmaul khamsah dapat. Dan terakhir al af'alul khamsah. Dengan nun. Harokat atau huruf itu? Huruf ya, nun. Ada dapat kita nasabnya dengan hazfun nun nih. Huruf juga, hurufnya yang dihapus. Yang terakhir dengan ketika jazm kita lihat karena khafad enggak mungkin ada. Ketika jazm, oh ya ini al hazfu, maksudnya hazfun nun. Nih, al af'alul khamsah. Selesai. Ini harus di dalam kepala semua. Ya, insyaallah besok akan kita lanjutkan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Fadhol. Adapun masalah fa'il itu tadi sudah ya, insyaallah. Kemudian al-mu'rabat sudah diterangkan. Fi'il juga itu mudah insyaallah, fi'il hanya 3, madi, mudhari, amr. Madi selama-lamanya harus fathah. Entah itu muqaddar atau tidak, yang penting dia harus fathah. Mudhari ciri-cirinya harus diawali oleh satu dari 4 huruf, hamzah, nun, ya, ta. Ya. Dan amr harus sukun ya, kalau kata pengarang majzumun. Ya. Itu istilah kufah. Kemudian kita masuk bab marfuatil asma, tadi kita bahas ada 2 atau ada 4 fa'il. Fa'il itu harus didahului oleh fi'il. Ya, kalau isim atau fa'il, kalau ada isim yang didahului oleh fi'il, maka dia itu fa'il. Kalau ada isim yang mendahului fi'il maka dia itu mubtada. Gitu ya. Ana ulangi. Kalau ada isim didahului oleh fi'il maka isim itu apa? Fa'il. Kalau ada isim mendahului fi'il maka isim itu apa? Mubtada. Baik. Fa'il ada yang zahir, ada yang dhamir ya. Kemudian naibul fa'il juga sama. Hanya berbeda bentuk fi'il yang mendahulunya. Kalau ada naibul fa'il maka fi'ilnya harus mencocoki. Bagaimana cara mencocokinya? Tergantung kalau fi'il madi di dhammah awalnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Kalau ada fi'il mudhari di dhammah awalnya dan di fathahkan huruf sebelum akhir. Kemudian mubtada khabar. Mubtada isim yang berada di awal kalimat dan dia harus marfu terlepas dari berbagai jenis faktor-faktor perubah lafziyah. Ya. Khobar juga definisinya sudah al-musnadul ladzi tatimu bihi faidatun ma'al mubtada. Sesuatu yang disandarkan kepada mubtada dan dia memiliki makna yang sempurna, makna yang memberikan faedah. Ya. Kemudian khobar terbagi 2 atau isim atau mubtada terbagi 2. Mubtada yang menggunakan isim zahir, Zaidun qa'imun, atau mubtada yang menggunakan isim dhamir, ana qaimun, anta qaimun, anti qaimatun. Ya. Kemudian khobar, terakhir tadi kita bahas. Khobar terbagi 2, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad jelas. Muhammadun talibun, dia tidak berbilang, ya, tidak banyak rangkaian katanya. Meskipun banyak tapi harus satu paket gitu ya. Muhammadun talibun, Muhammadani talibani, Muhammaduna talibuna. Ini bentuk khobar mufrad. Yang ghairu mufrad terbagi 4. Ya. Terbagi 4. Yang pertama jar majrur, yang kedua zorof. Keduanya masuk dalam istilah syubuhul jumlah. Ya. Kemudian yang ketiga fi'il sama fa'il, yang keempat mubtada sama khobar. Keduanya masuk dalam istilah khobar bentuk jumlah. Apakah itu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il atau jumlah ismiyah. Jadi intinya ketika antum mau mengetahui mana ini isim yang marfu dalam sebuah kalimat, lihat dulu dari jauh. Ya dari jauh gak kelihatan ya, maksudnya antum melihatnya, oh jumlahnya jenisnya apa dulu. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, pasti kaitannya dengan apa? Mubtada khobar. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, pasti kaitannya dengan fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Ya, jadi seperti itu. Mudah insyaallah bahasa Arab. Mudah ya? Baik, insyaallah akhir hari keempat nanti akan ada yang setoran banyak ya hafalan dari para peserta. Baik, sebelum kita akhiri silakan saudara kita Iqbal akan membacakan di dalam kepalanya matan Al-Ajrumiyah. Mana Iqbal? Harob Ainal Mafar. Hah? Belum siap? Baik. Insyaallah besok akan beliau baca dari awal sampai akhir ya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri di sesi kelima? Maafi soal, baik. Nakhtatim, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Jadi khobar itu harus mengikuti dalam dua hal, jenis bilangan sama jenis kelamin. Kalau mubtada'nya jenisnya laki-laki tunggal, maka khobarnya harus seperti itu. Muhammadun talibun. Gak boleh antum bilang Muhammadun talibatun. Ya, harus serasi dia dalam dua hal, jenis bilangannya dan jenis kelaminnya. Baik. Khalas. Kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.